dunia. Ja'alallah dar amal. Negeri dunia Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kita beramal. Untuk kita beramal, membekali diri kita. Karena kita akan mendatangi negeri yang kekal, tidak ada kematian setelahnya, yakni negeri akhirat. Maka dibutuhkan bagi seorang hamba beramal, memperbanyak amalan, memperbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena negeri ini adalah tempat seorang hamba beramal sebelum datang penyesalan. Sebelum datang penyesalan. Sehingga ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh orang-orang yang sekarang mereka di alam kubur, ya, mereka, bagian mereka mendapatkan menyesal mereka. Allah subhanahu wa ta'ala nukilkan tentang perkataan mereka. Qala rabbirji'uni la'alli a'mal salihan fi ma tarak. Kata mereka, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami, la'alli a'mal salihan, supaya kami bisa beramal soleh. Mereka tidak minta dikembalikan agar mereka menikmati dunia ini, bisa makan enak, ya, bisa menikmati kehidupan dunia ini. Enggak. Mereka minta kembali ke dunia ini, ya, agar mereka bisa beramal soleh. Yang dahulu ketika di dunia mereka lupa, mereka tinggalkan. Ra'ali amal salihah fi ma tara. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalla, sekali-kali tidak. Itu hanya perkataan yang mereka katakan saja. Mereka tidak akan dikembalikan sekalipun mereka menangis darah. Tidak akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia. Diterangkan dalam ayat yang lain, Allah katakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Ya. Seandainya mereka dikembalikan mereka, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan mengulangi, mereka akan melanggar larangan-larangan yang mereka dahulu dilarang. Maka marilah, ya, peringatan ini sebagai nasihat bagi kita. Sebagai nasihat bagi kita agar senantiasa kita menjaga diri kita. Kita jaga diri kita. Kita bekali diri kita untuk menuju alam berikutnya, negeri akhir. Karena kehidupan kita ini, kehidupan kita di dunia ini, diibarat seperti matahari. Ya, ibarat matahari terbit, ya, kemudian akan tenggelam. Di antara kita, ya, ada yang berumur 10 tahun, 15 tahun, ya, 20 tahun. Hidupan seperti matahari. Nah, ada di antara kita yang berada di waktu duha. Ada yang berada di waktu zuhur. Ada yang berada di waktu menjelang asar. Ada di antara kita yang berada di menjelang maghrib, akan tenggelam matahari. Maka ketika seorang berada di penghujung umur, sudah dekat berarti baginya, ya, akan dekat ujian baginya, ujian dalam kubur. Sehingga jangan kita, ya, mengatakan, ah nanti. Karena tidak ada yang menjamin kita. Tidak ada yang menjamin kita nanti usia 40 tahun baru taubat. Tidak ada yang menjamin. Nanti usia 50 tahun baru bertaubat. Nanti usia 60 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga dengan kita nanti. Bersegeralah. Tidak ada yang menjamin kita. Nah, terus berada di atas kebaikan. Berada. Bahkan pelajaran, ya, peringatan bagi kita. Dahulu ada salah seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Dia menulis Al-Quran di zaman Nabi. Dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tetapi setelahnya dia kembali ke dalam agamanya, yakni agama Nasrani. Dia murtad. Dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggal, bumi tidak menerima mayitnya. Dan ini dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Maka kisah ini sebagai pelajaran bagi kita. Tidak ada jaminan bagi kita. Karena hati kita tidak sebersih hati mereka, para sahabat. Hati kita itu sering berbolak-balik. Hati seorang hamba itu di antara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Nah. Disifati oleh Ummu Salamah bahwasannya doa ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hal takhafu bina wa nahnu nu'minu bika wa bima ji'ta bik?" Ya Rasulullah, hal takhafu bina? Wahai Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami, takut kepada kami? Padahal kami itu beriman kepadamu dan beriman terhadap apa yang engkau bawa. Nah, saya takut. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan dirinya. Tentu bagi kita, ya, lebih lagi kita khawatir kalau peringatan ini, ya, tidak menggugah hati kita, kalau peringatan ini tidak membuat hati kita ini tergugah, ketahuilah berarti hati kita sedang berpenyakit. Berarti hati kita sedang berpenyakit. Demikian pula manusia yang terbaik setelah Nabi dan Rasulnya, siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta min ahlil jannah. Engkau dari penduduk surga, wahai Abu Bakar. Sekian keutamaan ada pada Abu Bakar. Sekian keutamaan. Dan perjuangan Abu Bakar bahkan rela nyawanya, ya, dia korbankan untuk nabinya, untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika perjalanan hijrah, Abu Bakar berjalan bersama Nabi, terkadang di sebelah kanan, terkadang di sebelah kiri. Terus seperti itu. Kata Nabi, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau enggak tenang saja jalanmu, wahai Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar? "Wahai Rasulullah, aku khawatir ada orang yang memanah engkau tiba-tiba. Maka biarkanlah saya yang menjadi tamengmu." Lihat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekian banyak keutamaan-keutamaan dari kebaikan yang ada pada Abu Bakar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar min ahli jannah, bahwasannya Abu Bakar ini dari penduduk jannah, penduduk surga. Tapi apa kata Abu Bakar? "Duhai burung, alangkah bahagianya engkau. Engkau hinggap di sebuah pohon, kemudian memakan bebijian dari pohon tersebut. Dan kemudian kau mati dan tidak dihisab." Apa maknanya? Maknanya, adapun kami, seolah-olah Abu Bakar mengatakan demikian, adapun saya akan dihisab kelak, akan berat pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala terhadap amalan-amalan yang telah saya. Padahal dalam keadaan Abu Bakar sudah dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk jannah, penduduk surga. Nah. Kemudian berikutnya siapa lagi? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab sama. Dari orang-orang yang mubasyirin albil jannah, orang-orang yang diberi khabar gembira dengan jannah, Umar juga masih mengkhawatirkan dirinya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, suatu saat, ya, Umar mengejar Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, mendatangi. Wahai Hudzaifah, apakah pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya termasuk dari orang munafik? Bukan enggak percaya Umar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa? Dia mengkhawatirkan dirinya sampai mengatakan demikian. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan saya ini dari orang-orang munafik? Kekhawatiran yang ada pada mereka, Salafus Saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka marilah kita terus menjaga diri kita, membentengi diri kita, membekali diri kita untuk menuju negeri yang kekal. Nah, sebagai pelajaran, ya, bahwasannya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sementara. Kita usia, mulai usia berapa bisa menikmati kehidupan dunia ini? Usia berapa ya? 5 tahun. 5 tahun belum bisa menikmati dunia ini, belum bisa. Iya kan? Ya, iya, belum bisa bedakan mana coklat, mana. Nah, kalau usia 5 tahun belum. Usia 15 tahun. Usia 15 tahun baru dia bisa melihat, wah ini dunia. Kehidupan dunia seperti ini. 15. Terus berapa? 20, 30, 40 sudah mulai, ya, banyak ada sedikit tantangan, ya kan? 40 sudah mulai ada tantangan-tantangan, tak boleh makan ini. 50 jangan makan daging, kan gitu. 50 lebih ya, berarti kehidupan kita di dunia ini kan sebentar. Apalagi dikatakan oleh Nabi, ya, umur umatku ini sekitar berapa? 60 sampai 70 tahun. Sebentar. Itu pun kalau dia punya dunia. Kalau dia punya dunia, ya dia nikmati terus. Lain kalau enggak punya dunia. Yang dia kerja malam sudah terus selama 40 tahun. Maka di sini, ya, nasihat bagi kita, nasihat bagi kita bahwasannya kalau kita hidup di dunia sementara ini, ya. Kemudian kita lalaikan kehidupan akhirat, maka jadilah kita seorang yang merugi. Kalau kita melihat kuburan, kuburan yang paling tua lah. Ya, mungkin pernah melihat kuburan meninggal tahun 1921. Berarti berapa tahun? Sekarang 2021. 100-an tahun ya. Berarti dia di alam kubur itu sudah begitu lama. Apalagi kalau kita, ya, tergambar kita kuburan mereka Ahlul Badar, ya. Lebih lama lagi. Berarti kehidupan di alam kubur itu sangat lama. Nah, apakah kehidupan yang sementara ini, ya, kemudian tidak kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk berbekal menuju alam yang lebih lama? Ya, kalau ditanya, ya tentu yang lebih lama kan gitu. Itu kalau teori. Tapi kenyataannya Allah alam. Nah, karena terkadang, ya, kita belajar, kita berbekal untuk menuju alam akhirat. Nah, jika dia mulai belajar, mulai mondok, ya, di pondoknya enggak enak, airnya asin, banyak nyamuk, pengajarnya galak, kemudian apa lagi, peraturannya terlalu ketat, akhirnya udahlah, daripada belajar seperti itu, ya tinggalkan aja lah belajar, ya, dia korbankan bekal menuju akhirat. Atau di antara kita, ikhwah. Nah, wah, ada si fulan, malah saya mengaji. Nah, jangan. Jangan korbankan, ya, akhirat kita. Jangan korbankan akhirat kita. Sehingga, mari, terus kita berbekal untuk negeri akhirat ini. Karena kehidupan negeri akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kita kembali kepada hadis tadi. Bahwasannya, ya, dunia ini, kata Syekh, Allah jadikan untuk negeri beramal. Ya. Sehingga kata beliau, wa tazawwadu minha, beramallah. Nah, dengan amalan kebaikan untuk darul akhirah, negeri akhirah. Karena negeri akhirah adalah darul jaza. Negeri akhirat adalah negeri, ya, tidak dituntut orang beramal lagi. Yakni jaza, hanya balasan yang mereka dapatkan. Sehingga beliau menasihatkan di sini, maka akan menyesal orang-orang yang mereka itu lalai terhadap negeri akhirat. Menyesal. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan ayat ini. Nah, mereka menyesal ketika hidup di dunia tidak mereka gunakan untuk berbekal menuju negeri akhirat tersebut. Karena sudah terputus amalan, maka tidak lagi bisa seorang beramal. Nah, kecuali di sini dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa min salah, kecuali tiga golongan. Tiga keadaan. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah. Ya, harta yang dimiliki seorang hamba yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dia diberikan oleh Allah kelebihan. Maka gunakan harta tersebut untuk bekal menuju akhirat dengan cara dia mensedekahkan hartanya tersebut. Karena harta tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari ya, sambil memegang kurma dia menangis. Bukan dosa yang Nabi lakukan. Bukan maksiat yang Nabi lakukan. Tapi menangis akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Sungguh besar tanggung jawabku di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral ikhwah, para jemaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian au ilmi yantafa'u bih. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Seperti ilmu yang dikatakan beliau di sini adalah ilmu yang seorang thalabatul ilm menuntut ilmu, kemudian dia persiapkan ilmu tersebut untuk mengajarkan. Ya. Untuk dia beramal, kemudian dia mengajarkan. Nasarahu bainanna. Dia ajarkan kepada manusia apa yang bisa kita ya ajarkan. Ya. Walaupun kita cuma bisa mengajarkan kepada anak kita bacaan ya Iqra A Ba Ta. Itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia. Kemudian naam yang berikutnya walin saleh, anak yang saleh. Generasi yang baik adalah generasi yang selalu mendoakan orang tuanya. Enggak lupa dia mendoakan orang tuanya. Maka didiklah generasi yang saleh yang bisa mendidik, yang bisa mendoakan orang tuanya. Dan kau juga para santri, jadilah anak-anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tuamu ketika orang tuamu sudah tidak ada. Orang tuamu ya sudah meninggalkan alam dunia ini. Yang mereka harapkan hanyalah doa darimu. Maka jadilah generasi yang saleh. Dan terakhir beliau di sini menasihatkan, naam, tarhibu fi tazawud alladhi min samaratihi husul auladi salih. Ya, hasungan ya bagi seorang untuk menikah dengan seorang yang saleh dan salehah. Karena akan menghasilkan buah generasi yang saleh. Sehingga carilah pasangan ya yang bisa menghasilkan generasi yang saleh, kemudian akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Ini salah satu ya, salah satu kenapa seorang disuruh untuk mencari pasangan yang baik yang saleh, karena akan menghasilkan generasi yang saleh. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini ya menjadi nasihat bagi kita semua, jadi manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf kalau di sana ada kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.